Monata! Senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa yang kaku, mencarimu di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, di manakah kau kasihku? Aku di sini loh, dari tadi. Yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kemana? Sampai kapan pun tutup. gak ikhlas deh wong iki. Koyoke gak ikhlas deh. Gak ikhlasnya dalam arti apa? Yo gak ikhlas. Gak ikhlas karena anaknya sudah disakitin gitu. Oh, gak ikhlasnya. Oh. Ya ayah ya.